Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita akan meneruskan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Kita sudah menyelesaikan babul niyah. Akan masuk bab berikutnya, yakni bab al-aniyah. Kita sudah menyelesaikan bab tentang masalah air. Ya, kesimpulannya adalah bahwa air itu terbagi dua saja. Suci, ya, yang dia itu mensucikan, dan najis. Adapun jumhur berpendapat itu ada suci yang mensucikan dan suci yang tidak mensucikan. Tetapi ulama yang benar adalah suci dan najis saja. Kemudian pada pertemuan terlewat disebutkan tentang dzubab, lalat. Apabila masuk ke dalam minuman, maka Nabi memerintahkan untuk dicelupkan. Salah satunya itu adalah penyakit atau racun, salah satunya adalah obat. Maka di sini menunjukkan apa? Menunjukkan ada pelajaran bahwa dzubab, yaitu lalat itu adalah suci. Itu adalah suci. Kalau niscaya itu adalah najis, Nabi tidak memerintahkan ya untuk kemudian memasukkannya. Dan airnya itu boleh diminum. Airnya boleh diminum. Karena salah satu dari sayap itu adalah obat. Demikian. Lalu apa maksud Imam Ibnu Hajar menyebutkan di sini? Kita sebutkan kemarin bahwa berkaitan dengan bangkai. Bangkai yang tidak ada darahnya. Bangkai dari binatang yang tidak ada darahnya. Maka itu adalah tidak najis. Sebagaimana di sini? Apa itu? Tadi lalat. Demikian juga sorok-sorok. Ini seperti kecoa. Demikian juga akrob, alat jengking. Ini binatang yang tidak ada darahnya. Kemarin kita perbincangkan tentang masalah cicak. Ini wallah alam. Ya, apakah dia punya darah atau dia tidak punya darah. Itu akhirnya wallah alam mungkin tidak ada darahnya. Karena nanti berkaitan dengan masalah apa? Dengan masalah kotorannya itu. Ya, kotorannya. Dan kita sudah bahas bahwa kotoran binatang yang dia itu boleh dimakan. Seperti ayam. Demikian juga. Ya, ini kambing, sapi dan sebagainya adalah suci, ya, tidak najis. Kemudian juga disebutkan tentang binatang yang dia itu dipotong, ya, dan dia dalam keadaan hidup, bagian tubuhnya dipotong, dia dalam keadaan hidup, seperti ekor sapi umpamanya dipotong, dimasak ekornya, kemudian dia masih hidup, disebutkan bahwa itu adalah, tapi menyebutkan artinya sohi, itu adalah mayit, itu adalah bangkai, tidak boleh kita memakannya. Dikecuali oleh para ulama, yaitu misik. Misik, minyak wangi misik itu diambil dari darah gozlan, ini rusa. Maka itu adalah suci. Itu adalah suci, itu darah. Ya, darah dari rusa atau yang semisalnya. Sebagus-bagus minyak wangi. Berikutnya babul aniyah. Ya, beliau masuk sekarang bab yang kedua di kitab Mutahharah. Setelah selesai masalah air, kemudian masuk masalah al-aniyah. Aniyah adalah tempat air. Ember, dayung, bak, semisal itu, atau tempat air, gelas. Gelas bukan di sini. Hadis nomor 14. An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih. Sunan Imam Bukhari dan Imam Muslim. La tasrabu fi aniyati dhahab. Jangan kalian minum di tempat air. Atau apa di sini berarti? Gelas. Gelas atau mungkin cangkir. Fi aniyati dhahab. Yang terbuat dari gelas emas. Terbuat dari emas. Tempat minum dari emas. Wal fiddah dan perak. Wala ta'kulu fi sihabihima. Jangan makan juga dari tampan atau tempat makanan. Ya. Dari emas dan perak. Fa'inahuma lahum di dunia. Sesungguhnya emas dan perak itu untuk mereka di dunia. Kembalinya dalam masalah apa ini? Dalam masalah tempat makan dan tempat minum. Ya, demikian. Karena nanti akan panjang lebar para ulama bicara masalah ini. Walakum fil akhirah. Dan itu untuk kalian nanti di akhirat. Masya Allah. Ya, tempat makan dan tempat minum. Orang-orang yang beriman. Ya, kitabnya di sini adalah para sahabat. Lakum kalian. Sama ada kabar gembira bahwa mereka itu termasuk penghuni surga. Dan untuk kalian, yakni kaum muslimin di akhirat. makannya, minumnya, itu tempatnya adalah dari emas dan dari perak, masya Allah. Bukan dalam surat Ar-Rahman disitu memindu-mindu-ni majanatan, ya. Jadi disebutkan di situ ada surga, surga yang disitu emas, demikian juga surga yang berikutnya disitu banyak peralatan dari perak dan semisalnya. Hadis mutafakun alaih. Demikian juga hadis berikutnya hampir mirip. Hadis nomor 15. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allazi yashrabu fi ina'il fiddah." Yang minum dari tempat minum, tempat air, ya, tempat minum fiddah, al-fiddah perak, innama yujarjiru, hanyalah dia itu, sesungguhnya dia itu yujarjiru. Bukan oleh munaktir, di dalam lihat ya. Sautu wuku'ul ma' fil jauf, suara jatuhnya air di tenggorokan. Gulap-gulap-gulap gitu. Ya. Ini deru yang seorang ketika minum, itu kemudian masuk di tenggorokan ini. Gulap-gulap gitu. Wal makna ka'annama yajra'u naru jahannam. Seakan-akan dia itu masuk di neraka jahannam. Gelegaknya neraka jahannam. Jadi orang yang minum tempat airnya itu, gelasnya itu, cangkirnya dari perak, maka dia itu seperti menggelegak, suara gelegak, fibatnihi di perutnya, naro jahannam, neraka jahannam, mutafakun alaihi. Menunjukkan siksaan orang-orang yang dia itu minum, di tempat minum, berbuat dari perak. Sekarang dibahas hukum makan dan minum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak, gelas dan piring. Jelas ya, bahwa ini adalah ijma', bahwa itu adalah haram, tidak boleh makan dan minum dari emas. Ya, demikian juga perak. Orang-orang kaya itu kan demikian. Orang-orang yang ini sombong dan berlebihan, orang kafir, gelasnya dari emas, minum. Demikian juga kerannya itu emas. Sudah gitu yang diminum tua, mabuk, ya, ini minuman keras. Setelah itu bersinar, Allah besar. Ya demikian. Bagi mereka itu kebahagiaan. Bagi seorang muslim, kebahagiaan mereka bisa sholat berjamaah, bisa berzikir, mengajari anaknya, mengajari saudaranya, mengajari orang lain. Nah, demikian. Bisa beribadah. Kalau bagi mereka ini berbangga-bangga, ya kadang ya ini berlebihan, kesombongan mereka dengan hal seperti itu. Ini masalah makan dan minum. Lalu bagaimana tentang menggunakan emas dan perak selain makan dan minum? Nah, ini khilaf yang sangat keras di antara para ulama. Jumhur mengatakan haram. Bagaimana? Ya, hadisnya bagaimana? Hadisnya disebutkan adalah apa? Makan dan minum. Oleh karena itu disebutkan di sini oleh Imam Shaukani. Ya. Akan beliau menunjukkan ucapan yang berani. Sebenarnya saya juga. Ya, ini kesimpulannya adalah apa? Larangan ini adalah untuk makan dan minum. Untuk makan dan minum. Ya, sebenarnya Imam Shaukani, wal haq madza bainal qa'il bi adami tahrim ghair akal wa syurb fihi. Yang benar adalah haramnya itu untuk makan dan minum. Selainnya adalah tidak. Ya, demikian disebutkan. Ya, selainnya itu adalah tidak. Karena dalilnya jelas. Ya, dalilnya itu adalah berkaitan dengan masalah makan dan minum. Syaikh mengatakan bahwa sahih, Syaikh ini di Sahih Mumtah. Beliau menyebutkan di sini wasahi analitifat walistimal figur akal basir laisa biharam. Yang benar mempergunakan selain makan dan minum itu adalah bukan haram. Di anna Nabi SAW naha an syai' maksus, karena Nabi melarang sesuatu yang khusus. Ini sebutan beliau. Beliau menyebutkan hal yang demikian. Insya Allah ini adalah yang rajih. Ya, selain makan dan minum adalah boleh. Ya, oleh karena itu ada itu negara Brunei itu dulu rajanya mempunyai pesawat dari apa? Dari emas, dilapisi pesawatnya dari emas. Ulah-ulah. Karena yang haram itu adalah menggunakan apa? Menggunakan untuk makan dan minum. Di sini juga pendapat Imam Syafi'i ya, tentang masalah ini. Ya, ini yang tidak boleh itu adalah makan dan minum. Bahkan di sini disebutkan oleh Imam As-Sunani wal wuquf ala dzalik al-asl muqtadad. Seseorang berhenti pada asal yang yaitu baru atau asliyah. Asalnya segala sesuatu itu adalah halal dalam masalah dunia. Sampai datang mengharamkannya. Asalnya itu adalah asal masalah dunia. Beliau mengatakan, "Huwa wadhifah al-munsif, itu adalah kewajiban orang yang jujur. Alladzi lam yakhbut bi sawti haibatul jumhur, yang tidak merasa gentar dengan cambukan kebesaran jumhur. Demikian belum mengatakan. Karena kebanyakan orang kalau sudah mendengar ini ucapan jumhur langsung apa? Langsung minder. Wah, jumhur kebanyakan ulama. Tidak melihat dalil. Bahkan kebanyakan mereka mengikuti jumhur. Apa ucapan kebanyakan ulama? Apa? Kampung orang kampung bilangnya apa? Boleh enggak? Itu. Tidak melihat dalil. Ini beraninya Imam Asy-Syaukani, beliau mengatakan, kewajiban seorang itu yang jujur adalah melihat dalil, ya, dan tidak merasa minder, tidak merasa goncang dengan apa? Cambukannya kebesaran jumhur. Demikian. Ya gitu. Kita melihat dalil. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan ini dan itu, kalau kemudian dalil tidak ada padanya, ya, kita tinggalkan. Wala alam dunia. Kemudian berikutnya permasalahan itiqadul amiyah minna zahab wal fitbah duna istimalih. Jadi menjadikan tempat, ya, gelas dan piring dari emas dan perak, tapi tidak untuk digunakan sebagai perhiasan saja. Bagaimana ini? Dilogikan di sini adalah boleh. Ya, karena apa? Karena tidak digunakan untuk makan dan minum sebagai perhiasan saja. Demikian dilogikan. Kalau mungkin di antara kalian untuk berpendapat bahwa seperti pendapat jumhur tidak boleh, ya, apa tuh? Tapi demikian yang rajih ulama. Karena asal hukum itu adalah masalah dunia itu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Kemudian berikutnya yang keempat permasalahan, mempergunakan alat-alat dari luk-luk, berjawahir, permata, ya, jamrut, atau yang semisalnya untuk makan dan minum bagaimana? Boleh, karena larangannya adalah emas dan perak. Demikian juga bersuci dengan menggunakan tempat wudunya, kerannya itu terbuat dari emas atau perak. Bagaimana? Boleh enggak? Boleh, tidak berdosa. Boleh alam demikian. Ilahnya apa? Ilahnya adalah karena ibadah. Sebagian mengatakan ilahnya adalah karena kesombongan, menimbulkan kesombongan. Boleh alam. Ilahnya atau alasannya kita dilarang itu karena ibadah. Berikutnya hadis nomor 16. Wali Abbas radhiyallahu anhu dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini membicarakan seorang masalah apa? Sesuatu yang sudah disamak. Idza dubigal ihab, apabila sudah disamak al ihab, yaitu jilid kulit. Biasanya digunakan untuk apa? Sepatu, ya. Kadang kita tidak bertanya sepatunya ini dari kulit kambing atau kulit sapi yang itu bangkai atau tidak, ya enggak? Kita tidak bertanya. Sepatu dari kulit, tas dari kulit, awet-awet itu. Barang-barang yang bagus sudah terbukti itu, awet. Nabi mengatakan, apabila sudah disamak kulit, faqad tahura, maka suci, selesai. Ya, selesai. Berarti suci sudah. Tidak perlu dibicarakan apakah dia itu bangkai atau tidak. Akhrajahu Muslim wa innal arba'ah wa Imam Muslim, dan di sisi yang keempat Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, ayyuma ihab dubiqa, apapun dari kulit yang disamak, ya, disamak atau dengan menggunakan garam atau semisalnya, ya, alat-alat untuk membuat samak itu. Kita lihat sebagian iman berbuat itu. Setelah korban itu kulitnya dikasih garam dan semisalnya. Kemudian berikutnya An Salamah bin Muhabbik radhiyallahu anhu. Ini juga sahih. Kalau beliau mengatakan kalau Rasulullah SAW tiba dulu di Mekah, menyamaknya julud kulit dari bangkai tuhuruha adalah persucian. Jadi bangkai umpamanya kambing mati, jangan dibuat, kulitnya bisa. Kemudian apa? Dikasih garam dan semisalnya, kemudian kita pergunakan kulit. Suci, tidak lagi menjadi najis. Asalkan najis, bangkai kan, tapi sudah menjadi suci dengan apa? Disamak itu. Sahih ini bang, sahih. Demikian juga hadis nomor 18. Wa Maymunah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bisatin, Nabi melewati kambing. Yajurunaha, mereka menariknya karena sudah menjadi bangkai, ya. Faqala, maka Nabi mengatakan, lau akhadtum ihabaha, kalau kalian mengambil kulitnya. Nah, kulitnya kan bisa dimanfaatkan, jangan dibuang. Kulitnya memang bangkai memang. Faqalu, mereka mengatakan, innaha maitah, itu bangkai. Faqala, maka Nabi mengatakan yutahiruha, bisa mensucikannya alma wal qarat. Air dan qarat. Qarat itu gaun, gaun disebutkan di sini. Al qarat huwa waraqus salam wa habbu, yaitu daun dari pohon salam. Jadi pohon di sana di Arab. Kalau di sini kan berbagai macam bentuk untuk membuat sama itu. Jadi bisa mensucikannya alat-alat untuk menyama itu, air dan daun salam ini. Apa jawab Abu Dawud wa Nasa'i di sini suami. Dari sini diambil pelajaran apa? Bahwa tiba gunjuludul maitah, disamaknya kulit dari bangkai, ya itu adalah suci, jelas. Tetapi sekarang dibicarakan bagaimana kulit anjing dan kulit babi. Bagaimana ini? Kulit anjing, kulit babi. Sebenarnya saya ambil di sini mengambil pendapat Daud Ad-Duhiri, itu adalah suci. Itu adalah suci. Karena hadisnya umum tadi. Idza dubiqal ihab, apabila disamak kulit maka suci. Tapi ulama pendapat yang pertama, ada ayat di situ fa innahu ridsun, sesungguhnya khinzir itu yakni babi itu adalah najis. Walaupun khilaf ridsun, sebagian mengatakan ini dan itu. Ulama ini terserah antum mau berpendapat. Untuk khusus untuk anjing demikian juga babi itu adalah najis, terserah. Tapi secara umum tadi hadisnya adalah umum. Setiap yang dia itu disamak maka suci. Ulama. Ya, ada dua pendapat yang kuat ini tadi. Terserah. Tapi kita kalau pakai tahu itu adalah kulit anjing ya. Ulama dengannya enggak mau kita pakainya. Kemudian ada permasalahan juga. Dengan apa dia itu disamak? Ya jelas tadi kita sebutkan ini segala sesuatu yang bisa membuat dia itu menjadi kering ya seperti itu. Kemudian disebutkan juga makan dari kulit. Ya, kulit tadi yang sudah disamak. Umpamanya dia sepatunya terbuat dari kulit memang ya, kulit sapi dan sebagainya. Boleh enggak dimakan? Nah, seperti ini kalau dia bangkai tidak boleh. Kalau dia itu bangkai tidak boleh. Tidak boleh kita makan. Hormat alaikumul maitah. Ya, diharapkan untuk kalian itu bangkai. Demikian. Sekarang kulit dari siba. Siba itu adalah binatang buas. Maka di sini apabila dia telah disamak adalah boleh. Mulai alam. Tapi di situ ada hadis ya. Kita lebih condong kalau itu adalah tidak boleh. Ada hadis bahwa Nabi SAW melarang naha min tirasi julu di siba. Nabi melarang duduk di bawah, duduk di atas apa? Kulit binatang buas. Jadi bagus saya tinggalkan di sini adalah sahih, bukan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Bazzar, di sini sahih. Jadi binatang buas, ya mungkin singa, demikian juga mungkin ular dan demikian untuk tidak kita mempergunakannya ulang. Insyaallah di sini. Subhanallahi wa bihamdihi, syadallah ila ila anta. Assalamualaikum.